Pada malam hari ini insyaallah taala kita memasuki bab yang berikutnya, masih dalam kitab shalah. Berkata Al-Hafidh Abu Al-Fadl Ahmad bin Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, babul masajid, bab al-masajid. Al-masajid jama' dari masjid atau masjid, yang artinya adalah tempat untuk sujud. Dari kata sajada yasjuru sujudan. Dan apabila disebutkan al-masjid, maka dalam lisan syariah kata al-masjid yang dimaksudkan adalah salah satu dari dua makna. Makna yang pertama, yang dimaksud masjid dalam lisan syariah adalah setiap tempat yang bisa ditempati untuk sholat, di mana saja, bukan merupakan satu bangunan khusus. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, telah dijadikan bagiku bumi ini sebagai tempat sujud, tempat salat, sebagai masjid, dan sebagai alat untuk bersuci, yakni bertayamum. Dan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ardu kulluha masjid illa al-maqbara wal hammam. Bumi ini seluruhnya masjid kecuali kuburan. Demikian pula kamar mandi. Maka di dalam hadis-hadis yang telah kita sebutkan ini menjelaskan bahwa yang dimaksud masjid adalah tempat yang diperbolehkan kita untuk sujud di atasnya. Apakah itu di lapangan, ataukah di hutan, apakah di daratan maupun di lautan dengan menggunakan perahu. Di mana saja. Dan terkadang yang dimaksud makna yang kedua, yang dimaksud adalah suatu tempat khusus yang dibangun, yang mana bangunan tersebut diperuntukkan untuk sabilullah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai waqaf, yang dipersilahkan kepada kaum muslimin yang hendak mengerjakan sholat di dalamnya untuk sholat. Sebagaimana yang telah kita ketahui, seperti tempat ini misalnya dinamakan masjid, atau tempat-tempat yang lain, al-masjidul haram, al-masjidul nabawi, al-masjidul aqsa, dan yang lainnya. Ini juga dinamakan masjid dalam pengertian secara khusus, yaitu tempat atau bangunan yang dibangun secara khusus, yang telah diperuntukkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, di mana kaum muslimin berkumpul di dalamnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan Islam seperti sholat secara berjamaah, demikian pula talabul ilm, menuntut ilmu, dan yang lainnya. Dan adapun yang dimaksud oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala di dalam bab ini, yang dimaksud adalah makna yang kedua. Yang dimaksud oleh beliau adalah bangunan khusus yang dibangun karena Allah subhanahu wa ta'ala, agar kemudian dimakmurkan oleh kaum muslimin. Mereka memakmurkannya dan mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Maka hadis-hadis yang akan disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala berkenan tentang masalah ini. Tentang masalah masjid yang dibangun. Dan tentunya tentang hukum-hukum masjid ini sangat banyak sekali yang perlu dijelaskan. Walaupun sebagiannya mungkin sudah ada yang kita lewati beberapa pembahasan tentang masalah masjid. Dan para ulama, di antara mereka ada yang menyebutkan dalam satu karangan khusus yang menjelaskan tentang hukum-hukum al-masajid. Apa yang boleh, apa yang tidak diperbolehkan. Apa yang menjadi adab-adab bagi kaum muslimin pada saat mereka masuk ke dalam masjid. Ada yang menyebutkannya dalam pembahasan fikih secara umum, ada pula yang mengkhususkan dalam satu karangan, menjelaskan tentang hukum-hukum dan adab-adab seseorang apabila mereka berada di dalam masjid, dan hukum tentang membangun masjid, dan syarat-syarat dari pembangunan masjid tersebut. Yang jelas secara umum bahwa masjid yang dibangun di sebuah kampung, maka hendaklah diperhatikan beberapa adab yang cukup penting. Di antara adab yang disebutkan oleh para ulama bahwa hendaklah masjid tersebut berada di keramaian kaum muslimin. Nah, di tengah-tengah mereka yang memungkinkan bagi mereka untuk menjangkaunya. Ya. Jangan di tempat yang jauh. Perkumpulan kaum muslimin di sebuah kampung, lalu kemudian masjid diletakkan di luar kampung. Nah, ini akan menyebabkan terjadinya ta'attulul masjid, akan terlantar dan terabaikan. Akan menyebabkan kaum muslimin, ya, mereka berat untuk mendatanginya. Demikian pula para ulama menyebutkan bahwa hendaklah mereka membangun masjid tersebut di tempat yang dilalui oleh manusia dengan jalan yang aman. Ya, tidak ada sesuatu yang membahayakan pada saat mereka mendatangi masjid tersebut. Tidak ada suatu hal yang membahayakan bagi mereka. Nah, misalnya satu kampung, mereka kaum muslimin, lalu kemudian masjid tersebut dibangun di tempat komunitas orang-orang kafir yang cukup berbahaya kalau mereka mendatangi tempat tersebut. Maka ini tidak sepantasnya. Nah, walaupun mungkin ada beberapa individu dari kalangan kaum muslimin yang pada saat mereka mendatangi masjid tersebut, mungkin mereka dalam keadaan kesulitan. Ya. Akan tetapi secara umum, pada saat mereka mendatangi masjid itu aman. Jalannya, mereka pada saat mendatangi masjid dalam keadaan tidak ada gangguan. Walaupun ada sebagian dari individu mungkin merasa kesulitan. Seperti Itban bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kadang-kadang beliau merasa kesulitan di saat hujan turun untuk mendatangi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebabkan pada saat turunnya hujan menyebabkan banjir, ya, di jalan yang dilalui oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga beliau sempat meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi seperti itu untuk dibuatkan tempat sholat yang ada di rumahnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan beliau datang ke sana dan kemudian sholat di tempat yang telah ditetapkan menjadi tempat sholat. Demikian pula Abdullah ibn Ummi Maktum yang diriwayatkan oleh Abu Daud, pernah beliau mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, saya ini orang yang buta. Ana rajulun a'ma. Sementara perjalanan menuju ke masjid di kota Madinah ini banyak dari hewan-hewan yang buas. Ya. Yang kadang-kadang lewat di jalan tersebut. Maka dia hendak meminta rukhsah, keringanan dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk salat di rumahnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sami'ta hayya 'ala shalah wa hayya 'ala al-falah fa hayya hala." apabila engkau telah mendengarkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka jawab itu, datangi. Nah, dalam artian kadang-kadang ada sebagian mereka yang kesulitan mendatangi, dan ini tentunya tidak dianggap. Secara umum kaum muslimin ketika mendatangi tempat tersebut dalam keadaan mereka aman. Demikian pula masjid yang dibangun hendaklah dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tanah yang disalahkan untuk pembangunan masjid tersebut dibebaskan dari kepemilikan orang lain. Dan ini syarat dari suatu masjid. Sebab masjid apabila telah dijadikan tasbil, yang dimaksud tasbil adalah di jalan Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai wakaf, maka tidak boleh dimanfaatkan kepada yang lainnya. Tidak boleh lagi dirubah kepada manfaat yang lain. Kecuali dalam kondisi apabila keadaan masjid tersebut terabaikan, terlantarkan. Nah, asal hukumnya apabila dia telah ditetapkan sebagai masjid, maka tanahnya harus dibebaskan dari kepemilikan. Ya, misalnya seseorang yang asalnya dia memiliki sebidang tanah itu, maka karena tanah tersebut hendak dibangun sebagai masjid, maka dia harus melepaskan kepemilikan tanah tersebut dari dia dan diperuntukkan di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai wakaf untuk masjid. Walaupun terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah seseorang ketika dia hendak mewakafkan tanahnya, apakah harus dengan lafaz atau cukup dengan perbuatan? Apakah harus dengan lafaz? Dia harus mengatakan, saya telah mewakafkan tanah ini di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk dibangun masjid. Ataukah cukup dengan perbuatan? Misalnya dia membangun masjid yang kemudian diberikan izin, siapa saja yang hendak datang silahkan. Ya, apakah cukup dengan perbuatan tersebut telah mencukupkan sesuatu itu untuk dikatakan sebagai tanah wakaf? Ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Yang jelas, kalau dia mengucapkan secara lafaz, ini jelas bahwa tanah itu telah menjadi wakaf. Nah, dan apabila dia tidak mengucapkannya, namun sudah menjadi urfun nas, menjadi kebiasaan kaum muslimin yang ada di daerah tersebut, bahwa kalau mereka membangun masjid, maka dengan demikian, walaupun mereka tidak melafadzkannya, maka ini sudah menjadi wakaf. Maka yang demikian bisa dijadikan sebagai hujjah. Al-ma'ruf urfan kal-mashruti syarta. Bahwa apa yang sudah dikenal secara kebiasaan masyarakat yang ada di tempat tersebut, maka itu menjadi syarat. Akan tetapi kalau misalnya bukan menjadi kebiasaan mereka, kadang-kadang ada sebagian mereka membangun masjid tapi mereka maksudkan hanya sebagai tempat orang-orang untuk sholat, namun tidak diperuntukkan untuk dijadikan sebagai wakaf. Apabila demikian keadaannya, maka dia harus melafadzkan. Dia harus melafadzkannya, dan ada saksi yang menyaksikan bahwa tanah tersebut telah diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau hendak membangun masjid yang pertama yang ada di Quba, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin membeli tanah milik Banu Najjar, yang pada waktu itu beliau hendak membelinya untuk diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun Banu Najjar mengatakan, tidak, kami telah mewakafkan tanah ini, kami hanya mengharapkan pahalanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian diserahkan dan dibangunlah masjid. Sehingga ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, diharuskan agar kemudian tidak dimanfaatkan untuk yang lain, terkecuali apabila kondisi masjid tersebut terabaikan, terlantarkan. Misalnya satu kampung, lalu kemudian di kampung tersebut dibangun masjid, lalu lama-kelamaan penduduk kampung tersebut pergi satu persatu, sehingga kampung itu menjadi kampung yang mati, tidak lagi ada penghuninya misalnya, karena mungkin terjadi sesuatu peperangan atau yang semisalnya, sehingga masjid tersebut terabaikan. Apakah boleh dipindahkan masjid tersebut, dalam artian mungkin tanahnya dijual lalu kemudian hasilnya dipindahkan ke tempat yang lainnya yang memungkinkan bagi kaum muslimin untuk menjangkaunya dan mereka sholat di masjid itu. Terjadi khilaf dan yang sahih dalam hal ini boleh. Diperbolehkan memindahkan wakaf ke tempat yang lain apabila masjid tersebut sudah terabaikan, terlantarkan dan tidak lagi dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Kita masuki hadis yang pertama. Berkata Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ummul mu'minin as-siddiqatu bintu siddiq radhiyallahu anhumah, qalat, beliau berkata, amara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan bibina'il masajidi fid-dur, untuk membangun masjid-masjid di ad-dur. Yang dimaksud ad-dur jamak dari ad-dar, dan yang dimaksud adalah kampung, ya. Adapun Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala, beliau ketika menafsirkan ad-dur, beliau mengatakan ya'nil qabail, yang dimaksud adalah qabilah-qabilah. Ya, ini maksudnya kampung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membangun masjid-masjid di kampung-kampung. Naam. Wa an tunazzafa wa an tutayyaba, dan hendaklah dibersihkan dan hendaklah pula diberikan wangi-wangian. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa At-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Wa sahhaha irsalahu, dan At-Tirmidzi lebih menguatkan bahwa hadis ini mursal. Hadis ini mursal, yakni pada sanadnya ada yang terputus. Yang jelas bahwa hadis ini diperselisihkan dalam hal periwayatan dari para perawi hadis. Apakah hadis ini mursal, terputus sanadnya? Kalau kita mengatakan mursal berarti asal hukumnya lemah. Ataukah hadis ini muttasil, bersambung, musnad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang jelas kita perlu mengetahui bahwa hadis ini itu berasal dari beberapa jalan yang seluruhnya bermuara ke atau makhrajul hadis, tempat keluar hadisnya adalah Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah inilah yang meriwayatkan dari ayahnya Urwah ibnu Zubair dari Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Nah, dalam hal penyebutan Aisyah ini yang diperselisihkan. Ada sebahagian dari kalangan para perawi pada saat mereka meriwayatkan hadis ini, maka mereka meriwayatkan hadis ini secara bersambung seperti yang kita sebutkan tadi, Hisham bin Urwah dari ayahnya Urwah ibnu Zubair dari Aisyah. Di antara mereka yang menyebutkan riwayat secara bersambung seperti Malik bin Su'ir, dan perawi ini asal hukumnya, asal hukum hadisnya adalah hasan. Demikian pula Zaidah ibnu Qudamah, salah seorang perawi yang thiqah, Amir bin Saleh Az-Zubairi, dan Amir bin Saleh Az-Zubairi ini seorang yang ditinggalkan hadisnya. Sedangkan sebahagian dari kalangan para ulama seperti Abdah bin Sulaiman Ad-Dabbi, Waqi ibn al-Jarrah, demikian pula Sufyan bin Uyainah, dan mereka ini dikenal dari sisi kethiqahan jauh lebih terpercaya daripada perawi-perawi yang menyebutkan secara bersambung. Waqi ibn al-Jarrah, Sufyan bin Uyainah, dan Abdah bin Sulaiman, mereka meriwayatkan hadis ini dari Hisham bin Urwah, dari Urwah bin Zubair, terputus, tidak disebutkan Aisyah. Dalam artian hadis tersebut adalah hadis yang mursal. Sehingga nampak sekali dari kedua perselisihan riwayat tersebut bahwa kalau dilihat dari sisi kekuatan lebih kuat perawi yang meriwayatkan hadis ini secara terputus. Oleh karena itu At-Tirmidzi sebagaimana yang disebutkan di sini dan diikuti atau dikuatkan oleh sebagian para ulama yang lainnya bahwa hadis ini mursal. Akan tetapi sebagian dari kalangan para ulama mereka berpatokan bahwa di sana ada Zaidah bin Qudamah yang juga perawi yang terpercaya dalam meriwayatkan hadis, sehingga hadis ini sahih baik secara mursal maupun secara musnad. Hadis ini mereka mengatakan adalah hadis yang sahih, dan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala termasuk di antara yang mensahihkan hadis ini. Walhasil, apakah hadis ini sahih atau tidak? Yang jelas makna dari hadis ini itu didukung dengan riwayat-riwayat yang lain, baik dari Al-Quran Al-Karim maupun dari hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam artian kandungannya benar. Walaupun kita tidak berhujjah dengan hadith ini kalau kita mengatakan bahwa hadith ini lemah, namun perlu diketahui bahwa ada sebagian dari kalangan para ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mensahihkan hadith ini. Nah, ini dari sisi kedudukan riwayat. Adapun dari sisi kandungan dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ini, kita mendapatkan beberapa faedah. Di antara faedah hadis ini, semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyatukan umat di sebuah tempat yang itu menjadi tempat kumpulnya mereka, menjadi tempat ta'arufnya mereka sehingga mereka saling kenal mengenal. Di antara mereka ta'liful qulub, menyatukan hati-hati, yaitu dengan dibangunnya masjid yang di sana berkumpul kaum muslimin. Nah, salah satu di antara hikmah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau awal turun setelah beliau hijrah, yang paling pertama yang didahulukan adalah dengan membangun masjid untuk menyatukan kaum muslimin. Nah, agar kemudian mereka bisa lebih akrab setelah mereka sholat secara berjamaah, maka menyatu hati-hati mereka. Nah, oleh karena itu pada sholat jamaah banyak sekali faedahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk meluruskan saf, jangan membengkokkan saf barisan sholat. Nah, sampai kata Nabi alaihi salatu wasallam, la takhtalifu wa takhtalifa qulubukum. Jangan kalian berselisih dalam saf itu. Bengkok. Nah, maka akan berselisih pula hati-hati kalian. Nah, namun ketika kita merapatkan saf, saf yang demikian teraturnya, maka itu akan menyatukan hati kita di antara sesama kaum muslimin. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah merupakan satu faedah yang sangat besar. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat marah terhadap orang-orang munafikin pada saat mereka membangun masjid dirar yang tujuannya adalah untuk memecah belah kaum muslimin, memata-matai gerakan kaum muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah dan para sahabatnya untuk menghancurkan masjid ad-dirar tersebut disebabkan karena mereka membangun masjid itu dalam rangka untuk memecah belah kaum muslimin. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, demikian semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awal beliau datang, maka dibangun masjid. Nah, sehingga para ulama ussalaf sangat menganjurkan itu. Apabila mereka tinggal di sebuah kampung, maka hendaklah pada saat mereka melihat kampung tersebut tidak ada masjid, sehingga kaum muslimin tidak mendengarkan azan dikumandangkan, maka hendaklah mereka membangun. Ya. Semampunya tentunya, sekecil apapun. Kalau semampunya yang demikian, maka dia hendaklah membangunnya. Dan insyaAllah ta'ala, dia akan mendapatkan keutamaan sebagaimana akan kita sebutkan nanti. Dan sangat disayangkan sekali, kita yang berada di negeri mayoritas kaum muslimin ini, kadang-kadang dipermainkan oleh sebagian orang-orang kafir yang hendak menjauhkan kaum muslimin dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang mereka membuat perumahan yang besar, ya, yang luas, lalu mereka tidak mempersiapkan untuk dibangun masjid di dalamnya. Mungkin semacam developer, ya, membuat perumahan, lalu kemudian mereka lebih mementingkan masalah dunia, ya. Mungkin di sana banyak lahan yang kosong, tapi lebih dipentingkan untuk masalah hiburan, lapangan. Nanti kalau ada konser, ya, mereka kumpul di situ. Ataukah tempat bermainnya anak-anak, maka dibuatlah patung-patung, ya. Ada monyet, ada badak, macam-macam. Nah, ya, mereka lebih mementingkan yang seperti itu. Tapi masjid, nah, masa bodoh mereka itu. Nah, sehingga hendaklah kaum muslimin berusaha untuk mewujudkan dibangunnya masjid di sebuah kampung, agar kemudian kaum muslimin tergugah hati mereka pada saat mereka mendengarkan azan. Perlahan-lahan, karena masjid itu adalah merupakan pusat kegiatan Islam, yang di sanalah kita mengisi pengajian-pengajian, di sana kita saling ta'aruf, di sana kita menghidupkan salatul jamaah, di sana kita akan menjadi sentral pendidikan Islam, di sana kita mendidik anak-anak kita, ya, pengajian Al-Quran Karim dihidupkan, pelajaran-pelajaran agar kemudian kaum muslimin mengerti tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara faedah dari hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membangun masjid di kampung-kampung. Dan di sini disebutkan perintah. Asal hukum perintah adalah wajib hukumnya. Oleh karena itu, jumhur dari kalangan para ulama mengatakan apabila di sebuah kampung itu tidak ada masjid yang dibangun, sehingga kaum muslimin mereka tidak punya tempat untuk bersatu melaksanakan sholat secara berjamaah, nah, maka hukumnya membangun masjid adalah fardu kifayah. Ya, adalah fardu kifayah. Apabila sudah ada sebagian yang berusaha membangunnya, maka sudah gugur kewajiban dari yang lain. Nah, hendaklah dibangun semampunya. Dan subhanallah, ya, dia akan merasakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan keutamaan yang besar selama masjid tersebut dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Imam An-Nasa'i, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan mithlahu fil jannah." Barang siapa yang membangun satu masjid karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan baginya yang semisalnya rumah di dalam surga. Nah, kata-kata yang semisalnya ini bukan berarti semisalnya dalam hal ukurannya. Kita bangun masjid 10 kali 10, nanti dapat di surga juga 10 kali 10. Bukan itu yang dimaksud. Yang semisalnya dalam hal bahwa dia pun akan mendapatkan bangunan. Ya. Kalau dapat bangunan enggak mungkin kita tempat, kita tidak menempati. Orangnya di neraka, bangunannya ada di surga, enggak mungkin. Maksudnya bahwa dia telah mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala dengan syarat ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban Al-Bazzar, dari hadis Abu Dzar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man bana masjidan lillah walau kamafhasi qatatin bana Allahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun satu masjid walaupun sebesar sangkar burung, Allah akan membangunkan baginya rumah di dalam surga. Oke, bangun masjid sebesar sangkar burung. Mungkin ada orang bertanya seperti ini, gimana kok sebesar sangkar burung? Siapa yang orang bisa sholat di dalamnya? Kepala aja gak bisa masuk. Apalagi orang-orang untuk menegakkan sholatul jamaah. Hadis ini sahih. Nah, dan tidak ada isyikal dari hadis ini. Yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang punya saham untuk membangun masjid. Nah, sekecil apapun yang disumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah dia akan mendapatkan keutamaan. Jadi tidak mesti misalnya dia yang membangun dari awal sampai akhir. Jangan sampai ada yang menganggap seperti itu. Enggak, orang lain enggak boleh campur. Ini pokoknya khusus saya. Saya yang akan membangunnya dari awal sampai akhir. Ya bagus sih kalau ada yang ingin seperti itu, masya Allah. Ya. Nah, tapi kalau misalnya kemampuannya tidak cukup sampai di situ, kemampuan orang kan berbeda-beda. Ya, ada yang bisa membelikan atap, ya. Ada yang bisa membelikan keramik, ada yang bisa membelikan tanah, ada yang bisa belikan semen, ya. Ada yang bisa belikan plafon kalau ada yang mau, ya. Atau ada yang lain-lain lagi, ya. Ya ini mimbabil mithal ya, bukan meminta. Nah. Ya. Nah. Maka dia akan mendapatkan keutamaan berdasarkan hadis ini. Subhanallah. Apa yang dia mampu, dia sumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemampuan. Ya. Kemampuan orang kan berbeda-beda. Nah, tenaganya, ya. Kemampuan dia untuk membangun, maka insyaallah taala keutamaannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian di antara faedah dari hadis ini, setelah dibangun masjid, maka kita dianjurkan untuk membersihkan masjid tersebut. Nah, membersihkannya, ya, bukan menghiasi, ya. Berbeda kalau dalam hal menghiasi, mungkin nanti akan disebutkan tentang masalah ini. Menghiasi masjid, satu hal yang dibenci, ya, oleh para ulama, sebab di antara tanda-tanda hari kiamat, ketika masjid itu diberikan hiasan-hiasan yang berlebihan, dan mereka mementingkan masalah itu, sementara orang-orang tidak mendatangi masjid tersebut untuk menegakkan sholat berjamaah. Namun yang terpenting di sini adalah membersihkan, ya. Dan membersihkan masjid di sini dari dua perkara. Apakah membersihkannya secara zahir atau membersihkan secara batin, secara maknawi, ya. Gimana itu membersihkan secara zahir? Ya, seperti kita bersihkan masjid ini dari berbagai kotoran-kotoran. Nah, walhamdulillah pada zaman sekarang ini betul-betul Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita kenikmatan yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya. Kalau dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sholat, ya, ala kadarnya di atas tanah, ya. Nah, kadang-kadang anjing masuk. Nah, kencing, kemudian keluar lagi. Ya. Nah, padahal masjid itu merupakan tempat ibadah yang seharusnya dibersihkan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada seorang Arabi, orang Badui, pada saat dia kencing di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat marah. Ketika orang Badui ini kencing, maka dinasihati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setelah dia menyelesaikan hajatnya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambil segayung air lalu kemudian siramkan di atas kencing tersebut. Masjid ini bukan untuk yang demikian, akan tapi untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, salat dan membaca Al-Qur'an Karim. Nah, menunjukkan bahwa masjid itu wajib untuk dipelihara kebersihannya secara zahir. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abi Hurairah, bahwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada seorang wanita yang tinggal di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang biasa menyapu masjidnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, dan alhamdulillah pada zaman kita sekarang lebih mudah lagi. Ya, di keramik masya Allah jauh lebih bersih. Dan ini termasuk di antara sunnah dan satu hal yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga di dalam hadis ini kita mendapatkan faedah dianjurkannya, ya, at-tatayyub, tatib. Tatib di sini ada dua makna, apakah yang dimaksud membersihkan atau yang dimaksud yakni memberikan tib. Tib itu adalah wangi-wangian. Ya. Dan kedua makna ini benar. Kita diperintahkan untuk bersihkan. Kita juga dianjurkan untuk memberikan wangian di masjid. Oleh karena itu para ulama menyukai itu. Ya. Dan masya Allah itu masih menjadi kebiasaan sebagian tempat khususnya di negeri Arab. Yang saya saksikan sendiri seperti di Yaman. Itu masjid-masjid walaupun orang-orang awam. Ya, apalagi hari Jumat mereka itu sudah naruh bukhar, ya. Nah, sesuatu yang dibakar lalu kemudian berasap mengeluarkan harum-haruman yang memenuhi seluruh isi masjid. Harum sekali. Nah, sampai kadang mereka di antara mereka kalau ada yang masuk karena diletakkan di depan masjid, di depan pintu masjid, kalau di antara mereka ada yang mau masuk ke dalam masjid, itu mereka singgah dulu karena mereka pakai jubah kan, singgah dulu di atas perapian itu, asap itu. Jadi asap masuk ke dalam bajunya, ya. Setelah itu dia pergi, ya, datang ke saf yang terdepan dalam keadaan dia sudah harum, ya. Sebagian mereka lagi ada yang menggilir, ya, dengan cara digilir. Ya. Walhasil kita dianjurkan, ya, menjadikan masjid itu harum, ya, jauh dari bau-bau yang kurang baik. Nah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membolehkan seorang yang makan makanan yang berbau yang mengganggu kaum muslimin dalam aktivitas ibadahnya. Makan bawang mentah, ya. Atau yang semisalnya makan pete. Makan apa lagi, kawan? Jengkol, ya. Nah, saya sih belum pernah mencium orang yang baunya seperti apa itu jengkol itu. Katanya bau sekali. Nah, jangan mendekat. Ya. Fala yaqrabanna musallana, jangan dia mendekati tempat salat kami. Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Karena sesungguhnya para malaikat itu mereka merasa terganggu kalau manusia pun terganggu dari bau itu. Ya. Nah. Maka hendaklah dihindari, ya, makanan-makanan yang berbau agar kemudian kita masuk ke dalam masjid dalam keadaan kita dapat beraktivitas ibadah dengan baik, khusyuk dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau secara maknawi, membersihkan masjid secara maknawi, yakni dibersihkan dari segala kegiatan-kegiatan syirik, khurafat, kegiatan-kegiatan bid'ah. Seharusnya masjid itu dibersihkan dari kotoran-kotoran demikian. Nah, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-taifin wal qa'imin war ruk'is sujud. Nah, dan kami telah menetapkan janji pada Ibrahim dan Ismail, hendaklah kalian membersihkan dan mensucikan Masjidul Haram itu untuk orang-orang yang tawaf dan untuk orang-orang yang tegak mengerjakan ibadah ruku dan sujud. Nah, maka jangan dibiarkan masjid tersebut dijadikan sebagai acara-acara kebatilan, ya. Di dalam masjid main musik, ya. Dalam masjid konser musik, di dalam masjid pesta pernikahan ikhtilat dan seterusnya. Maka sepantasnya yang seperti ini dijauhkan dari masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai kadang sebagian mereka yang menjadikan itu sebagai tempat pernikahan itu ribut, ya. Sudah ikhtilat campur bau, ribut lagi di masjid. Nah, dan ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak diperbolehkan seorang itu meneriakkan suaranya, ya, di dalam masjid kecuali dalam rangka ada faedah seperti mengajarkan ilmu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya. Nah, ini ma'asyarul ikhwan rahimakumullah. Dipelihara masjid itu. Jadikan masjid tersebut tidak terisi kecuali hal-hal yang diridai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, memberikan pelajaran, pendidikan, ta'lim. Naam, mengajarkan hukum-hukum Islam agar kemudian kaum muslimin mengerti tentang permasalahan-permasalahan agamanya. Maka ini ma'asyarul ikhwan rahimakumullah. Pembahasan kita pada malam hari ini berkenan tentang masalah anjuran untuk membersihkan masjid Dan di sana ada satu masalah yang insyaAllah ta'ala akan kita sebutkan pada tempatnya nanti, tentang hukum bolehkah orang musyrik itu masuk ke dalam masjid. Ya, apakah yang seperti ini termasuk yang kita diperintahkan untuk membersihkan, menjauhkan masjid dari orang-orang musyrikin? Lalu apa hukumnya orang musyrik masuk ke dalam masjid? Apakah ini boleh? Maka ini insyaAllah ta'ala akan kita bahas pada hadis-hadis yang berikutnya. Di saat kita membahas hadis Thumamah bin Utsal rahimahullah atau radhiyallahu ta'ala anhu. Saya kira sampai di sini insyaAllah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat memberikan manfaat kepada kita sekalian. InsyaAllah ini pertanyaan banyak sekali ya. Ana seorang muallaf dan juga sebagai talibul ilm. Bagaimana bentuk bakti kita terhadap orang tua kita yang masih non muslim, dan doa apa yang pantas untuk orang tua ana sedangkan ana enggak bisa bahasa Arab? Nah, ya, tentunya sebagai seorang muslim, ya, sebelum itu di sini disebutkan muallaf. Sebenarnya istilah muallaf itu adalah seorang yang didekatkan hatinya kepada Islam agar kemudian dia semakin cinta kepada Islam. Dan telah masyhur di kalangan kita sekalian bahwa orang yang baru masuk Islam itu, ya, disebut sebagai muallaf. Nah, karena memang secara umum yang namanya baru masuk Islam masih ada masih belum kuat keislamannya, sehingga masih dikhawatirkan akan keluar dan kembali murtad. Walhasil di sini beliau mengatakan bahwa dia seorang muallaf dan juga sebagai talibul ilm. Bagaimana bentuk bakti pada orang tua yang masih non muslim? Bakti dalam urusan dunia tetap, ya, sebagai seorang muslim maka diperintahkan bagi dia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, walaupun kedua orang tuanya tersebut musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala, Rabbmu, telah menetapkan, ya, bahwa jangan kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Di sini disebutkan secara mutlak orang tua yang kafir atau kaum musyrik. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bihi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila kedua orang tua kamu memerintahkan kamu untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu taat pada keduanya. Akan tetapi pergaulilah kedua orang tua tersebut di dunia dalam keadaan baik. Mereka masih punya hak dalam hal urusan dunia, ya, untuk kita taat. Tapi dalam permasalahan akhirah mereka memerintahkan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diperbolehkan bagi kita untuk taat padanya. Lalu doa apa yang kita doakan untuk orang tua? Doanya adalah memohon hidayah apabila keduanya masih hidup. Memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa semoga Allah memberikan hidayah kepadanya, memberikan petunjuk kepada dia agar kemudian Allah membukakan hatinya dan dapat menerima Islam. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala an, pada saat beliau mendatangi ibunya masih dalam keadaan musyrikah, maka ibunya menolaknya. Maka dia, Abu Hurairah, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta kepada Rasulullah agar mendoakan ibunya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Rasulullah dan ibunya pun menerima Islam. Maka ini menunjukkan boleh selama masih hidup. Ya. Akan tetapi setelah dia meninggal, maka tidak diperbolehkan bagi kita untuk mendoakan orang tua apabila dia mati dalam keadaan kafir atau musyrik. Nah, tidak boleh kita memintakan ampun kepada mereka. Maka nabi nabi wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Bahwa tidaklah sepantasnya bagi seorang nabi dan orang-orang beriman untuk beristighfar untuk orang-orang musyrikin, walaupun mereka itu adalah kerabat-kerabat mereka, setelah jelas bagi mereka bahwa mereka termasuk di antara penghuni neraka jahannam. Sehingga apabila meyakinkan orang tua tersebut mati dalam keadaan kafir, ya tentunya harus diperhatikan masalah kufuran ini. Jangan asal-asal mengkafirkan orang tua. Nah, tapi yang dimaksud kafir yang meyakinkan. Misalnya, dia agamanya Nasrani, atau Yahudi, atau Buddha, Hindu, atau yang lainnya misalnya. Maka dia kafir, keluar dari Islam. Nah, akan tetapi kalau dia asalnya Muslim, lalu kemudian dia melakukan perbuatan kafiran, maka jangan terlalu gegabah kita menghukumi dia kafir. Ya. Jangan terlalu gegabah menghukumi dia kafir, kecuali dalam perkara yang para ulama telah ijma' bahwa apabila dia melakukan perbuatan tersebut dan telah ditegakkan pada dia hujjah, maka dia kafir, keluar dari Islam. Tapi kalau dia terjatuh misalnya, dia enggak tahu. Ya. Selama hidupnya dia suka datang berdoa kepada kuburan Sunan Ampel misalnya, atau ke sunan-sunan yang lain. Ya. Karena mungkin diajari oleh kiainya. Mungkin dia mengatakan bahwa ini termasuk di antara amalan yang baik. Lalu kemudian kita baru belajar tauhid, tahu bahwa ini syirik. Bapakku kafir. Ya. Bapak saya kafir. Oh. Jangan gegabah, ya. Lihat di sana ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam hal mengkafirkan seorang muslim. Asal hukum orang itu setelah dia mengucapkan dua kalimat syahadah adalah muslim, sampai dia mendatangkan satu yang meyakinkan bahwa dengan itu dia keluar dari Islam. Nah, sehingga dengan ini harus diperhatikan syarat-syarat, dan tidak ada lagi pencegahnya untuk melemparkan tuduhan kepada seorang tersebut bahwa dia telah kafir. Wallahu a'lam bissawab. Saya kira sampai di sini insyaallah. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat pada kita sekalian. Saya mohon maaf karena banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Insyaallah taala di waktu yang lain. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.